Qala al-muallif rahimallahu taala, kita masih di pembahasan pembatal puasa. Qala al-muallif rahimallahu taala au karrara an-nadhar hatta anzala. Termasuk pembatal puasa adalah dia melihat berulang-ulang sampai keluar. Ya, sudah lihat-lihat, lihat lagi, lihat-lihat lagi sampai keluar. Paham Ismail? Ya, ini juga batal puasanya. Alasannya sama hadis qudsi kemarin. Ya. Ia da syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Orang seperti ini apa? Tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ini batal puasanya. Walaupun ada yang berpendapat tidak batal. Tidak batal. Tapi yang benarnya adalah batal karena keluar maninya. Au hajama awih tajama. Amidan dzakiran li saumihi. Fasada saumuhu. Atau dia berhijamah. Dia hajama membekam. Au ihtajama. Dia atau dibekam. Kan ihtajama hasil dari pekerjaan. Tahu? Hasil dari pekerjaan. Maksudnya yang dibekam. Yang dibekam. Jadi yang membekam dan yang dibekam. Dalam keadaan amidan sengaja. Dzakiran li saumihi. Dia ingat kalau lagi berpuasa. Maka rusak puasanya. Para ulama berselisih pendapat memang. Ini pendapat Hanabilah. Bahwa siapa yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Ini pendapat. Salah satu pendapat. Dinukil di buku ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Juga ini adalah sebenarnya pendapat kebanyakan fuqaha ahli hadis. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, Al-Lajnah Daimah, Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Saya ulangi, ini pendapat Imam Ahmad, mazhab Hanabilah. Ini juga pendapat fuqaha ahli hadis, yaitu ahli hadis tapi juga ahli fikih. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Ini dipilih oleh Lajnah Daimah, ini dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Bahwa berbekam adalah membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Kan sorry. Ini hadis apa? Jelas. Ya, menunjukkan bahwa yang membekam dan yang dibekam apa? Batal puasa. Batal puasanya. Ini pendapat. Mereka katakan hadis ini sangat jelas sekali yang menunjukkan akan batalnya puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Sementara pendapat yang kedua dan merupakan pendapat sebagian salaf dan mayoritas ahli fikih. Mayoritas ahli fikih seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, paham kan? Dari tiga madhab. Hanabilah saja yang dari madhab yang empat. Imam Malik, sebelumnya Imam Abu Hanifah, serta Imam Syafi'i berpendapat. Ya, yang kedua ini nanti. Demikian pula, ini dipilih oleh orang Zohiriyah, serta dipilih oleh Syekh Albani dan Syekh Mukbil. Kalau tadi Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, batal. Syekh Albani, Syekh Mukbil, ini pilih pendapat ini, yaitu orang yang berbekam, ya, dan berbekam itu adalah boleh, tidak membatalkan puasa. Paling tingginya hukumnya makruh, karena akan menyebabkan nanti dia lemah dan membatalkan apa? Puasanya. Berbekam boleh dan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat mayoritas ulama madhab, dipilih oleh orang Zuhiriyah serta Syalbani dan Syekh Mukbil. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibn Abbas radhiyallahu taala, beliau berkata, yaitu Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, beliau berhijamah dalam keadaan beliau sedang berihram, dan beliau berhijamah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini juga sahih. Kan jelas sekali. Nabi berbekam dalam keadaan beliau sedang apa? Berpuasa. Ini kan sahih. Jelas juga dalilnya. Ya, jelas juga dalilnya. Terus mereka bantah dalil pendapat yang pertama tadi, itu hadis apa? Aftarul hajim wal mahjum. Mereka katakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Syekh Albani dari Thauban itu, ya, ada yang mengatakan ini adalah hadis mansukh, telah dihapus hukumnya, telah dihapus hukumnya. Paham kan? Karena ini kan Nabi SAW aftarul hajim wal mahjum, ini dia mutaqaddim, dia duluan. Sementara Nabi berhijamah dalam keadaan beliau berihram, ini mutaakhir. Paham? Ini diakhirkan. Berarti yang akhir ini menghapus yang ya pertama. Cuman perkataan mansukh di sini tidak ada dalilnya. Maksudnya tidak ada. Karena namanya nasr dan mansukh itu paling tidak harus ada penukilan dari sahabat bahwa ini telah dihapus. Ya? Atau memang ada tarikh, memang jelas tanggalnya. Ini kan tidak ditahu tanggalnya. Ihramnya kapan? Terus kapan Nabi ucapkan aftarul hajim wal mahjum? Jadi para ulama mengatakan perkataan mansukh ini perlu dilihat kembali. Ya, perlu dilihat kembali. Dua pendapat ini sebagian para ulama rahmahumullahu taala, ya, mereka ada yang berkata bahwa dari dua pendapat ini sama-sama kuat, karena dalilnya sama-sama apa? Sharihah. Ya, sama-sama jelas. Untuk keluar dari silang pendapat, kita tidak berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Kan bisa begitu. Untuk keluar dari silang pendapat, karena dua-dua dalilnya sama-sama apa? Sharih, jelas. Paham kan? Supaya keluar dari silang pendapat, kita tidak berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Kalau mau berbekam, maka kapan? Di malam hari di bulan Ramadan. Itu supaya keluar. Supaya kita tidak masuk. Apakah kita berpendapat dengan yang pertama atau yang kedua? Ya, berpendapat yang pertama atau yang kedua. Jelas ini? Ini yang paling aman terkait dengan masalah ini. Ya, dengan masalah berbekam. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa in fa'alahu nasiyan aw mukrahan lam yafsud. Ya, kalau dia lakukan dalam keadaan dia lupa atau dipaksa, maka tidak rusak. Selesai, maka tidak rusak puasanya. Tapi tadi sudah kita jelaskan. Dan masalah ini, wa in fa'alahu nasiyan aw mukrahan aw lam yafsud, ini berlaku untuk semua sebelumnya. Bukan hanya berbekam saja. Makan dan minum, jima, semuanya masuk di sini. Kita sudah jelaskan sebagian. Demikian pula berbekam. Dia berbekam. Kemudian kata beliau rahmallah, selanjutnya, wa in tara ila halqihi dzubabun. Kalau terbang ke tenggorokannya lalat, ya, dia lagi buka mulutnya tiba-tiba iya, masuk pesawat yang tadi undang mendarat di tenggorokannya. Iya, au gubar atau debu. Iya, au tamat madu au stansyako atau dia berkumur-kumur atau dia memasukkan air ke hidung. Fawasola ila halkihi ma'un, sehingga sampai kepada tenggorokannya air. Au fakkaro fa anzala, aduh dia terus memikirkan jima, sehingga apa? Keluar air. Keluar air. Air apa ini? Ismail? Hah? Air mani. Au kotoro fi ihlili, atau dia melakukan takdir, melakukan, memberikan obat tetes fi ihlili di lubang kencingnya. Paham ini? Di lubang kencingnya. Awih talama, atau dia mimpi basah. Maksudnya di siang hari di bulan Ramadan, dia tidur, kemudian dia apa? Mimpi basah. Aw darahul koi, ya, semua ini disebutkan ini. Atau kita tutup dulu itu tadi itu, selesai itu tadi. Ini semua tidak membatalkan puasanya. Ya, ada lalat masuk tenggorokannya, tertelan, mau dikeluarkan dan tidak bisa lagi, sudah masuk, tidak sengaja. Adapun kalau dia masuk kemudian telan dengan sengaja, ini lumayan, ini pengganjal, batal. Ini batal. Paham ini? Kalau dia masuk dengan tidak sengaja, tidak batal, tidak batal. Atau gubar, debu, sama, tidak batal. Ya, demikian pula asap motor, paham kan? Tidak batal. Demikian pula berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kalau sampai ke tenggorokannya, ini dua ini, sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, lagi kumur-kumur, lagi masukkan air ke hidung, ternyata masuk ke tenggorokannya tidak sengaja, tidak batal. Tidak batal. Kemudian au fakkaru fa anzala, ah, kalau ini dia pikir dia anzala, ini diperselisihkan. Dia perselisihkan. Ya, karena kenapa diperselisihkan? Karena ini kalau hanya sekedar pikir saja, kemudian tiba-tiba keluar, memang tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja pikir terus, ini masuk dalam bab sengaja nanti. Tidak, ya, tidak menahan apa? Syahwat. Ini juga sama. Kalau sengaja memikirkan terus, dia sadar, tapi dia tetap pikirkan sampai keluar apa? Zima, bolak-balik di tempat tidur sampai memikirkan, ya. Sambil memikirkan, batal. Tapi kalau dia tidak sengaja pikirkan, tiba-tiba keluar, sama dengan mimpi. Tidak batal. Au kotor, ini juga tidak batal. Au italama, ini juga tidak batal. Kemudian selanjutnya, au darahul koi, atau dipaksa oleh muntahnya. Ya, sudah lewat ini. Hadis sebelumnya. Man darahul koi fala kodo'a lahu wa manistako'a fa'alayhi kodo'. Siapa yang dipaksa oleh muntahnya, maka tidak ada qadha. Tapi siapa yang muntah dengan sengaja, wajib baginya apa? Wajib baginya apa? Qadha. Wa man akala yadunuhu lailan fabana naharon aftoro. Siapa yang makan dia kira sudah malam karena gelap. Ya, wes sudah ini, terbenam matahari. Dia makan, setelah itu hilang awannya, matahari masih ada. Aftoro, maka dia batal puasanya. Kenapa? Karena kaidah umum, al-asl baqa'un nahar. Asal masih tetap apa? Siang. Enggak boleh orang berbuka sampai dia yakin apa? Sudah malam. Sampai dia yakin. Maka yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adbarul lail min hauna." Iya kan? Wa adbarun idza adbarun nahar min hahuna wa akbala lail min hahuna wa ghabati syams faqad aftara shaim. Yakin. Kalau siang telah hilang dari sini, malam telah datang dari sini, matahari telah terbenam, maka orang berpuasa telah berbuka. Paham gak ini? Harus yakin. Adapun kalau dia hanya sangka, kemudian dia berbuka di atas sangkaan itu, Kemudian setelah itu jelas ternyata belum malam, aftara. Wajib dia ganti. Di hari yang lain. Jelas kan? Di hari yang lain. Ini. Waman akala syakan titulu ilfajar. Ini lawannya. Sekarang dia tetap makan. Dalam keadaan dia ragu kalau fajar sudah terbit. Dia makan terus. Dia tidak yakin kalau fajar telah terbit. Maka ini lam yafsud saumuhu, tidak rusak puasanya. Karena kaidahnya sama tadi, al aslu baqaul lail, asal masih malam. Jadi ketika kita ragu, asalnya apa? Masih malam. Jelas ini, maka tidak rusak apa? Puasanya, tidak rusak puasanya. Wa in akala syakan tiguru bisyams, kalau dia makan dalam keadaan dia ragu akan terbenamnya matahari, fasada saumu, maka ini rusak puasanya sama dengan yang pertama. Jadi dua rusak, satu tidak rusak. Dua rusak, satu tidak rusak. Ini masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala. Bisa antum baca itu beberapa faedah yang beliau sebutkan masya Allah sebagai tambahan. Misalnya bagi orang berkumur-kumur, dia sudah meludah, kemudian masih ada sisa air, tidak masalah ditelan. Dipaham ini? Orang sudah berkumur-kumur, dia sudah buang. Paham kan? Kemudian ternyata masih ada tersisa di dalam, tidak masalah. Itu tidak berbahaya pada puasanya. Demikian pula ludah. Ludah itu tidak membatalkan apa? Ya, puasa. Paham kan? Walaupun dia apa? Kumpul ludahnya. Paham kan? Artinya dia datang ludahnya, dia kumpul terus, ditahan sampai banyak, baru dia telan supaya terasa. Ya, ini tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Jelas kan? Demikian pula para ulama menyebutkan, boleh antum baca di situ, di faedah tambahan beliau sebutkan, an-nakhomah, dahak. Kalau dahak berselisih para ulama terkait dengan apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Dan pendapat yang kuatnya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dahak tidak membatalkan puasa secara mutlak. Ya, secara mutlak. Karena itu dari dalam, dan orang yang minum dahak, ya, itu tidak dinamakan makan atau apa? Minum. Jelas kan? Tidak dinamakan makan atau minum. Jelas ini? Jelas ini? Ini yang benarnya, walaupun ada di antara para ulama yang menyatakan itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Bisa dibaca, ada faedah-faedah tambahan yang disebut oleh penulis yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimallahu taala di matan. Bisa. Juga ini tambahan ini saya juga sudah sebutkan di buku semua tentang puasa Ramadan semuanya terkait dengan hal tersebut. Kemudian selesai kata beliau rahmallahu taala, bab siam at-tatawwu. Bab berpuasa sunnah. Ini masalah mudah, hanya penyebutan puasa-puasa apa? Sunnah. Kita akan baca dengan cepat. Kata beliau rahmallahu taala, afdalus siam siamu Daud. Kana alaihi salatu wasalam, kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Tapi ini paling utama. Dan tidak ada lagi yang lebih utama daripada ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'da salatil maktuba as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama. Saya lihat yang paling bawah. Ya, apa? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Daud. Kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Adalah beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Paham kan? Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya tentang puasa kepada Nabi SAW, dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Wadhalika siyam Daud, itu adalah puasanya Daud alaihissalam. Wahu a'dalu siyam, dia adalah puasa yang paling bagus. Qala qultu fa inni atiku afdal min dhalik, dia bilang saya mampu lebih dari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdal min dhalik, tidak ada yang lebih utama daripada itu, daripada puasa Daud. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa afdalus siyam ba'da syahr Ramadan, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, syahrullahil ladzi yad'unahu al-muharram, puasa di bulan Allah yang mereka sebutkan dengan bulan haram, bulan puasa Muharram. Ini berdasarkan hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail, salat paling utama setelah salat lima waktu adalah salat di tengah malam. Wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan siyam syahrillahil muharram, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Selesai. Kemudian kata beliau, wa min ayyamin al-amalu salatihin ahabbu ilallahi min asri dzilhijjah, dan tidak ada hari-hari yang amalan soleh pada mereka pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada di 10 Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Paham? Itu adalah hari-hari yang utama. Ya, termasuk di dalamnya berarti utama apa? Berpuasa. Itu yang belum katakan. Disunahkan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah untuk apa? Banyak berpuasa. Kenapa? Karena itu termasuk amalan soleh. Selesai. Wa man shoma Ramadan wa atbahu bi sittin min Syawal. Ini sama. Termasuk puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan 6 dari bulan Syawal, fakannama sumaddahru kullaha, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Telah berpuasa setahun penuh. Jelas ini? Ini semua ada hadisnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti puasa setahun penuh. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, selanjutnya wasiyam yaum Asyura, dan berpuasa di hari Asyura. Kapan hari Asyura itu? 10? Hah? Muharram. 10 Muharram. Ya, ini kafaratu sanah, keutamaannya akan menggugurkan dosa setahun. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, siyamu yaum Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatil lati qablahu. Puasa di hari Asyura, saya mengharapkan atas Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, siyamu yaum Arafah, demikian pula berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Itu kafaratu sanatain, itu akan menggugurkan dosa 2 tahun, setahun setelahnya dan setahun sebelumnya. Paham kan? Ini berdasarkan hadis juga riwayat ya yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qutadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaum Arafah ahtasibu 'alallahi yukaffiru sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dah. Ya, puasa hari Arafah, saya mengharap kepada Allah untuk menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya. Wala yustahab liman kana bi Arafah ayyasumahu. Kemudian tidak disunahkan bagi orang yang sedang berada di Arafah untuk berpuasa. Ini sunah puasa Arafah ini bagi orang yang tidak berhaji. Bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, maka dia sibuk beribadah kepada Allah ketika wukuf di Arafah. Jelas, ketika wukuf di Arafah tidak disunahkan baginya untuk berpuasa. Kemudian wayustahabu siyamu ayyamil bid, disunahkan untuk berpuasa di hari putih. Di hari putih, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Ini kata Nabi SAW, man soma min kulli syahrin salatata ayyam fadhalika siyamud dahar. Siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, itu adalah seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Ya. Demikian pula wal itsnain wal khamis, Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis ini sunnah. Puasa Senin, Kamis, karena pada hari itu Nabi kita dilahirkan, dan pada hari itu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, setelahnya, setelah menyebutkan puasa-puasa sunnah, beliau menyebutkan beberapa hukum terkait dengannya, atau ini kita akhirkan? Kita akhirkan? Kira-kira atau? Selesaikan? Kata penulis rahimallahu taala, wassaimu almutatawwi'u amiru nafsi. Hukum umum, orang yang puasa sunnah itu adalah amir untuk dirinya. Artinya dia yang berkuasa. Beda kalau puasa Ramadan, dia tidak punya kekuasaan, itu hak Allah. Tidak boleh dia batalkan. Berdosa kalau dia batalkan. Paham? Kalau puasa sunnah, seorang adalah pimpinan untuk dirinya. Apa maksudnya? Insya asoma wa insya aftar. Kalau dia mau ya puasa, kalau dia mau dia berbuka, tidak apa-apa. Ya, misalnya anggaplah hari Senin, antum puasa Senin, dah. Tapi ada undangan makan kambing. Paham? Ya kalau mau batalkan, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Paham kan? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dia amir nafsi. Wala qada alai. Tidak ada qada. Ya kan? Puasa sunnah. Tidak ada apa? Qada. Ilal haji wal umrah. Kecuali haji dan umrah. Maksudnya umrah haji sunnah, umrah sunnah. Fa innahu yajibu itmamuhuma. Walaupun umrah haji sunnah, walaupun umrah sunnah, kita kalau sudah pergi berhaji, niat haji, niat umrah, wajib disempurnakan. Ini bedanya. Iya? Wajib. Wa qada'u ma afsada minhuma. Dan wajib dia ganti apa yang rusak dari keduanya. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada 2 hari. Yaumul fitr wa yaumun nahar. Itu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Haram berpuasa di hari itu. Haram berpuasa, dan ini disepakati, tidak dibolehkan. Ya, berdasarkan hadits Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hadan yauman nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, yauma fitrikum min siyamikum wa yaumal akhir takuluna fihi min nusukikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. 2 hari ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa. Itu di hari Idul Fitri. Dari berpuasa, dan hari yang lain yaitu kalian makan padanya sembelihan kalian, yaitu Idul Adha. Wa nahaa 'an shaumi yaumit tasyriq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa dari ayyamit tasyriq, di hari tasyriq. Tanggal berapa Zulhijjah? 11, 12, 13. Kenapa juga ini? Kan ini adalah hari makan dan minum. Jadi 3 hari itu jadi 4 hari jadinya nanti. Ini adalah hari makan dan minum. Silakan makan dan minum sepuasnya. Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh apa? Berpuasa. Illa annahu arkhasa fi saumiha lil mutamatti'. Hanya saja Nabi membolehkan untuk berpuasa di hari tasyrik itu bagi orang yang haji tamattu. Paham? Karena orang yang haji tamattu, dia kan ketika tidak membawa, sebagaimana nanti akan dijelaskan di permasalahan haji, kalau dia tidak membawa hadi sembelihan, maka harus dia berpuasa 10 hari. 3 hari di haji, paham? Di hari tasyrik, dan 7 hari di mana? Setelah pulang ke kampung. Itu semuanya berapa? 10. Boleh dia. Idalam yajidil hadi. Kalau dia tidak dapat hewan sembelihan. Wa lailatul qadar fil witr minal asril awakhir min Ramadan. Wa lailatul qadar fil witr minal asril awakhir min Ramadan. Ya. Ini sudah masuk di Lailatul Qadar. Bukan lagi masalah puasa sunnah. Paham? Artinya belum singgung Lailatul Qadar, tidak dia buat bab khusus seperti itikaf. Kalau itikaf ada bab khusus. Paham? Setelahnya di penutup pembahasan puasa. Sekarang baru tutup dengan masalah Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadar fil witr minal asril awakhir min Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada saya bahas di buku semua tentang Ramadan, semua juga tentang Lailatul Qadar, boleh antum baca di situ. Di sini belum hanya menyebutkan satu masalah saja. Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan, itu pun di malam ganjil. Dipahami? Hanya satu masalah saja. Hanya satu masalah saja yang belum sebutkan. Kalau antum mau bisa dibahas, dibaca dengan lebih luas, ada di buku semua tentang Ramadan, pembahasan semua tentang Lailatul Qadar. Apa tandanya, kapan turun, apakah masih tersisa sampai sekarang ini atau tidak. Paham kan? Boleh antum ambil di situ. Ya, boleh antum ambil di situ. Setelah itu babul itikaf. Kita akhirkan? Akhirkan. Baiklah. Sisa sekali pertemuan. Atau menghabiskan? Oh, akhirkan saja. Ya. Sisa sekali pertemuan ini jilid. Jilid ini. Karena setelah ini haji. Setelah itikaf haji. Betul enggak? Alhamdulillah.